Mitra Bisnis, sejumlah tokoh beberapa waktu lalu membentuk sebuah organisasi massa yang diberi nama Nasional Demokrat. Gerakan ini dimotori kader Golkar, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan Surya Paloh. Ormas ini dibentuk dengan tujuan sebagai gerakan perubahan yang berikhtiar untuk menggalang seluruh warga negara dari beragam lapisan dan golongan untuk merestorasi Indonesia. Tapi sejumlah kalangan menilai Nasional Demokrat tidak lebih sebagai sebuah embrio dari partai politik. Apalagi para penggagasnya merupakan sejumlah kader Partai Golkar dari kubu Surya Paloh yang dikalahkan Abu Rizal Bakri saat Munas beberapa waktu lalu. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan politisi dan mantan anggota DPR, Permadi. Pak Permadi, bagaimana pandangan Anda? Tanggapan saya, hak orang untuk mendirikan ormas, hak orang untuk mendirikan partai. Jadi nggak ada masalah. Mau jadi partai baru, nggak ada masalah. Tapi untuk jadi partai baru, sulit. Karena inisiatornya terdiri daripada berbagai macam partai politik. Ada dari Golkar, ada dari PDIP, ada dari mana lagi partai-partai lain. Kalau jadi partai, otomatis mereka harus keluar dong. Mereka harus keluar kalau mau mendirikan partai baru. Bisakah Nasional Demokrat menjadi kekuatan penyeimbang, Pak? Nggak bisa. Karena tokoh-tokohnya orang elit yang tidak punya massa. Di mana kekuatannya kalau nggak punya massa? Massa itu kan bisa digalang. Tapi sementara ini tokoh-tokohnya sangat elitis. Jadi harus merekrut orang-orang yang punya massa. Kalau ada yang menyebut ini tidak lebih dari barisan sakit hati, bagaimana, Pak? Nggak ada masalah. Orang sakit hati mendirikan partai, mendirikan ormas, kemudian balas dendam menjadi mengkritisi. Itu hal biasa dalam politik. Ya kan, koalisi. Kalau mereka mengkritisi sebagai oposisi, koalisi dengan partai-partai oposisi. Tapi kan tidak mudah membuat partai. Demikian Permadi dan saya, Rizal Andika.